bunga-bunga menari. Selamat pagi, oh kawan ceria. Cucu burung menyapa sambut pagi. Sinar mentari hangatkan hari ini. Setiap hari yang baru adalah harapan baru. Isi harimu dengan impian. Mari bermimpi seluas semesta. Hei kawan, mengapa kamu bersedih? Kini saatnya kita bergembira. Mengapa wajahmu selalu muram? Ayo ceria bernyanyi bersamaku. Walau kau sedang susah hati, percayalah pada dirimu. Ingatlah selalu tetap gembira, karena setiap mimpi pasti berarti. Ingat semua ilmu yang didapatkan, pastikan jadi bekal di hari nanti. Jangan kau sia-siakan waktumu. Ayo tersenyum dan semangat lagi. Cintamu di atas sana, jangan menyerah sampai terjadi. Namun rendahkan hatimu bagai mutiara di dasar lautan. Ingat semua ilmu yang didapatkan, pastikan jadi bekal di hari nanti. Jangan kau sia-siakan waktumu. Ciptamu di atas sana, jangan menyerah sampai terjadi.